Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, insyaallah kita bersama-sama akan membaca biografi singkat salah seorang alim, salah seorang ulama terkemuka di zaman tabi'ut tabi'in. Beliau adalah Al-Imam Abdurrahman Ibn Amr Al-Auza'i. Sebelum kita jauh mengetahui seluk-beluk dari imam yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kedudukan para ulama di tengah-tengah umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang ia mencari ilmu padanya, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya, artinya tidak terbang, untuk seorang penimba ilmu yang dia ridho dengan apa yang ia perbuat, senang dengan dia menimba ilmu, malaikat pun dekat dengan penimba ilmu tersebut. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitan fil ma. Orang yang alim akan dimintakan ampun untuknya siapa saja yang ada di langit dan di bumi, sampai pun ikan yang ada dalam air. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu lebih di atas orang yang sekedar ahli ibadah, seperti keistimewaan bulan, ya bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewarisi dinar dan tidak pula dirham. Tidak mewarisi uang emas atau uang perak. Innama warasul ilma. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu akhada bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan berupa ilmu ini, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat besar. hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang baru saya baca menunjukkan keistimewaan orang yang menempuh sebuah perjalanan keluar dari rumah ke masjid, melancong dari satu daerah ke daerah yang lain, yang itu dalam rangka menimba ilmu. Karena tidak ada seorang pun dari kita terlahir dalam keadaan dia pandai, dalam keadaan dia pintar. Semua kita terlahir dalam keadaan tidak ngerti apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Jadi semua kita bodoh, semua kita tidak tahu, sehingga butuh menimba ilmu. Orang yang menimba ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Karena dengan ilmu kita menjadi tahu yang halal dari yang haram, mana yang perintah Allah dan mana yang larangan Allah, mana yang itu ibadah dan mana yang bukan ibadah. Allah akan mudahkan bagi orang yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menimba ilmu agama, akan dimudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Orang yang menimba ilmu dekat dengan para malaikat. Para malaikat yang Allah cipta memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 600 sayap. Malaikat Jibril, bentuk aslinya itu memiliki 600 sayap. Pimpinan para malaikat, malaikat terbesar. Para malaikat meletakkan sayapnya, artinya meninggalkan terbang. Untuk seorang yang menimba ilmu, yang dia merasa senang dengan dia menimba ilmu. Malaikat makhluk yang mulia, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menghormati atau hormat kepada orang yang menimba ilmu. Karena di saat orang menimba ilmu, maka berarti dia akan menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan kebodohan yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan ilmu pula seorang akan bisa menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Seorang muslim yakin bahwa dia dicipta oleh Allah tidak sia-sia. Allah mencipta dia untuk beribadah, dan ibadah tidak akan benar kalau tidak dilandasi oleh ilmu. Orang yang alim, makhluk baik yang di langit atau di bumi memintakan ampun kepadanya. Sampai pun ikan-ikan yang ada di air. Seberapa banyak ikan yang ada di air? Apa yang kita ketahui dari namanya sangat minim daripada yang tidak kita ketahui namanya. Dari namanya, ya, kita banyak tidak tahu, dari jumlahnya apalagi. Kalau ada yang bertanya, kenapa binatang-binatang memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang alim? Jawabannya, karena orang alim mengajari manusia tata cara penyembelihan yang baik, penyembelihan yang tidak menyakiti binatang, penyembelihan yang sesuai dengan aturan Allah. Maka mereka semacam berterima kasih karena dengan penjelasan mereka para binatang tidak tersiksa. Ketika Rasulullah melihat ada seorang sahabat mengasah belati di hadapan kambing yang akan disembelihnya, Rasulullah menegur sahabat tadi. Hal la qabla hadha. Aturidu antumitahu marrotain. Kenapa kamu tidak mengasah belati ini sebelum ini? Apa kamu ingin mematikan dia dua kali? Binatang memang enggak punya akal, tapi punya perasaan. Ya. Bagaimana seorang mengasah ya bendonya, mengasah belatinya yang akan dipakai untuk menyembelih kambing tersebut, kambing tadi melihatnya. Kambing punya perasaan. Sebelum disembelih dia rasanya sudah apa? Mati karena apa? Melihat ini, ya. Pisau sudah diasah di hadapan dia. Kalau mengasah pisau yang itu bagian dari berbuat baik dalam penyembelihan, namun dilarang kalau itu di hadapan binatang akan kita sembelih, lalu bagaimana kalau sebagian orang ketika dia akan menyembelih binatang, abah kambing atau yang lainnya, dengan suara dipukul, dibanting-banting. Para ulama lah yang menjelaskan kepada manusia tata cara penyembelihan yang baik, yang benar, sehingga tidak menyakiti binatang. Andai kata mati, disembelih pun dengan cara yang baik. Maka mereka semacam berterima kasih kepada orang alim dengan sebab penjelasan mereka, para binatang tidak teraniaya. Daya, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dikurungnya, yang kucing tadi tidak diberi pakan, ya, tidak dibiarkan sampai mati kelaparan. Kalau ini kucing lalu kayak apa kalau itu manusia? Lalu kayak apa kalau anak dan istri kamu yang berkewajiban atas kamu memberi nafkah, kemudian kamu biarkan ya tidak dikasih nafkah, dikunci rumahnya sampai mereka meninggal. Kayak apa? Kalau ini kucing. Kita diperintahkan berbuat baik. Sampai ulama mengatakan untuk para tukang batu, tukang bangunan, kalau mereka ingin menembok dinding, perhatikan mungkin di sana ada lubang cekungan yang itu mungkin tempat bertelurnya apa? Burung, di situ mungkin ada burung sedang apa? Ya. Bertelur. Jangan kemudian langsung ditembok, dilepo. Nanti ketutup. Ya akhirnya binatang tadi mati. Itu pun dijelaskan oleh ulama. Bahkan ulama sampai mengatakan tidak boleh seorang menggabungkan ayam-ayam di satu tempat yang nanti akan dipatuki oleh ayam lainnya, akan membahayakan. Kalau ini saya gak boleh, apalagi sampai sabung ayam. Tentu menyakiti binatang. Para alim ulama lah yang menjelaskan ya kepada manusia bagaimana tata cara berbuat baik kepada binatang. Maka mereka berterima kasih kepada orang alim sehingga mereka memintakan ampun untuk orang yang alim. Keutamaan orang yang alim di atas ahli ibadah. Seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Anda ya kalau melihat bulan purnama di langit yang biru, bintang-bintang yang sebelumnya gemerlapan itu redup cahayanya, kalah cahayanya. Orang hanya melihat apa? Ya, bulan yang purnama tadi yang terbit di langit yang biru tadi. Para ulama, mereka menyinari manusia dengan ilmunya. Sedangkan ahli ibadah terkadang manfaatnya hanya terbatas untuk dirinya. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan, yang namanya menimba ilmu lebih utama daripada tahajud. Kenapa? Seorang kalau dia sholat tahajud, manfaatnya untuk hanya untuk diri dia sendiri. Sedangkan kalau dia menimba ilmu agama, manfaatnya untuk dia dan untuk orang lain. Sesuatu yang maslahat atau manfaatnya lebih luas tentu lebih utama ketimbang yang manfaatnya terbatas. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kalau misalnya di sana ada seorang raja, memiliki istananya besar, kekuasaannya luas, kemudian seorang disuruh mewarisi kerajaan seperti tadi, ya, sebuah kenikmatan tersendiri, mewarisi sebuah kerajaan. Nah, ini para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi itu enggak mewarisi tanah, enggak mewarisi harta. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, hanya beberapa sedikit dari harta yang beliau tinggalkan. Itu pun tidak dibagi untuk waris, tetapi untuk sedekah untuk kaum muslimin. Hartanya tidak dibagi waris, para nabi itu khusus harta mereka yang ditinggalkan untuk sedekah bagi kaum muslimin. Yang diwariskan oleh nabi adalah ilmu. Para ulama adalah pewaris para nabi. Yang mereka meneruskan estafet dakwah, yang mana para nabi dahulu menyampaikan agama, setelah mereka meninggal, para ulama lah yang menyambung, ya, apa yang pernah dan telah disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Faman akhadha bi hadin wafir, barang siapa yang mengambil warisannya para nabi, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Orang kalau dia mewarisi kerajaan itu seperti apa? Lah ini mewarisi, ya, para nabi itu mewarisi ilmunya. Masyiral muslimin rahimahumullah, kembali kepada tokoh kita pada malam hari ini. Beliau adalah Al-Imam Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Sejarah hidupnya disebutkan secara panjang lebar oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar Alam Nubala jilid 7. Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah jilid 10. Kita mengambil sebagian sekelumit dari biografi Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Nama beliau dan tempat kelahirannya atau kapan beliau lahir. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi, Abdurrahman ibn Amr ibn Yuhmad, Syekhul Islam, wa alimu ahli Syam, Abu Amrin Al-Auza'i. Beliau adalah Abdurrahman bin Amr ibn Yuhmad, Syekhul Islam, orang yang terkemuka dalam Islam ini, dan orang alimnya orang Syam. Syam itu meliputi Palestina, Suriah, ya, Lebanon, ya, dan sekitarnya. Itu Syam. Itu dahulu adalah pusat para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Auza'i. Berkata Al-Imam Abu Musir, atau berkata Abu Musir, wulida sanata 88. Beliau lahir pada tahun 88 Hijriah. Dahulu beliau ini seorang anak yatim yang fakir. Dan siapa yang mengira seorang, ya, dari keluarga yang enggak punya, yatim, kemudian menjadi seorang yang terpandang. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah mengatur segalanya. Tidak sedikit orang-orang hebat di dunia ini, dia dulunya adalah yatim. Tidak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya meninggal sementara Nabi masih dalam perut ibunya. Beliau lahir, bapaknya sudah meninggal. Beliau berumur 6 tahun, ibunya meninggal, yatim piatu. Betapa, ya, beliau diuji oleh Allah. di saat anak sangat membutuhkan belian kasih sayang orang tua, dia harus berpisah dengan orang tua selama-lamanya. Namun Allah zatnya maha penyayang, bahwa orang ini nanti akan menjadi rasul, menjadi nabi, sehingga Allah pun jaga. Anda bisa bayangkan, seorang kalau dia itu menjadi anak yatim piatu, kalau tidak terurus, menjadi anak jalanan, yang enggak ngerti kemana akan mengarah, namun Allah jaga. Allah gerakan, ada orang yang terus menjaganya dengan izin Allah. Kakeknya pun merawatnya. Ketika berumur 8 tahun, kakeknya meninggal. Ujian demi ujian dia alami oleh Ar-Rasul. Al-Imam Syafi'i misalnya, beliau lahir di Gaza, di Palestina. Beliau juga anak yatim. Tidak terkecuali tokoh kita pada malam hari ini, Al-Imam Al-Auza'i. Tapi lihat bagaimana Allah SWT apabila melimpahkan rahmat, kasih sayang pada seorang, maka di luar dugaan manusia. Seorang yang yatim, berasal dari keluarga yang kere, kemudian ternyata suatu saat menjadi seorang tokoh terkenal, ya, menjadi orang yang dijadikan panutan oleh umat. Berkata Abbas Ibn al-Walid, "Fama ra'aitu abi yata'ajjabu min syai'in minad dunya ta'ajjubahu minal Auza'i." Kata Al-Abbas Ibn al-Walid, belum pernah ayah saya kagum dengan sesuatu dari dunia ini seperti kagumnya dia kepada Al-Imam Al-Auza'i. Betul-betul kagum. Fakana yaqul, ayah saya berkata seperti ini, "Subhanaka taf'alu ma tasya." Maha suci Engkau ya Allah, Engkau memutuskan apa yang Engkau kehendaki. "Kanal Auza'i yatiman faqiran fi hijri ummihi." Dulunya Al-Auza'i itu anak yatim, orang fakir yang diasuh oleh ibunya. "Tangkuluhu min baladin ila balad." Yang dibawa berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Bisa jadi karena dia mencari penghidupan yang layak. Ya, terkadang orang tua membawa anaknya pindah ke tempat-tempat yang lain. "Wa qad jara hukmuka fihi an ballaghtahu haitsu ra'aitu." Ya Allah, keputusanmu terhadap Al-Auza'i sampai menyampaikan dia kepada derajat yang saya lihat seperti ini, ya Allah. Kemudian Al-Walid mengatakan pada anaknya, "Ya bunayya, wahai anak, ajizatil muluk antu adib anfusaha wa awladaha adabal Auza'i fi nafsihi." Para raja tidak mampu mereka mendidik dirinya dan anak-anaknya seperti Al-Auza'i mendidik dirinya sendiri. Orang yatim, anak bapaknya meninggal, dia fakir, kok bisa menjadi orang yang, ya, akhlaknya bagus, budi pekerjaannya bagus, ilmunya mendalam, serba kekurangan, ternyata Allah limpahkan, ya, keberkahan luar biasa. Sampai kepada Al-Walid mengatakan, "Wala ra'aituhu dhahikan qattu hatta yuqahqih." Saya tidak pernah melihat dia tertawa sampai terbahak-bahak. Karena memang, ya, tertawa itu, kata ulama, ada tiga macam. Yang pertama, seorang yang menampakkan giginya dan menggerakkan bibirnya tanpa mengeluarkan suara, itu namanya tersenyum, mesem. Dan ini kebiasaan Rasulullah. Mesem, ya kan, tersenyum. Yang kedua, seorang menampakkan giginya, menggerakkan bibirnya, mengeluarkan suara, tapi hanya orang dekat yang dengar. Itu namanya tertawa. Yang ketiga, seorang sampai mengeluarkan suara yang keras, orang yang jauh sampai apa? Mendengar namanya terbahak-bahak, ini yang dilarang. Apalagi seorang alim, enggak pantas kalau dia itu tertawa terbahak-bahak. Sunnah Rasulullah, tertawa itu cukup dengan tersenyum, tabassum. Itu kebiasaan Rasulullah, tersenyum. Ya. Tidak terbahak-bahak. Ya. Karena tentu semakin seorang itu terpandang di tengah masyarakat, dia harus menjaga moral, menjaga etika. Karena orang akan menjadikan dia sebagai teladan. Gak pantas kalau orang dia ditokohkan di masyarakat, kemudian tertawa terbahak-bahak. Gak pantas. Walaqad kana idza akhadha fi dzikril ma'ad aqulu fi nafsi adura fil majlis qalbun lam yabki. Ini kesaksian dari seorang yang mengetahui Al-Imamul Auza'i. Al-Imamul Auza'i kalau dia nyebut-nyebut akhirat, saya batin ngomong dalam diri saya sendiri, ada enggak di majlis yang hatinya tidak menangis? Artinya kalau dia nyebut-nyebut akhirat, bisa dipastikan semua di majlis nangis semua. Betul-betul kalimatnya itu ya sangat membekas. Ya, andai kata pun tidak meneteskan air mata, terenyuh apa hatinya ketika mendengar mau'idhoh nasihat ya dari Imam Al-Auza'i ini. Adapun tentang bagaimana Imam Auza'i ini dalam sisi ibadah, berkata Al-Walid bin Muslim, Ra'aitul Auza'i yathbutu fi musallahu yadhkurullaha hatta tadlu' asy-syamsu. Aku melihat Al-Auza'i, dia tetap duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Salat subuh, kemudian tetap duduk di majlisnya wirid sampai terbit matahari. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada tiga saat, tiga waktu yang kalau kita manfaatkan secara baik untuk ibadah, maka kita sampai tujuan dengan cepat tanpa mengeluarkan energi yang banyak. Seorang musafir tentu dia akan mencari waktu yang dia ya dengan cepat sampai tujuan tanpa harus letih pikirannya dan meletihkan kendaraannya. Tiga waktu. Yang pertama ketika di pagi hari setelah salat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua adalah ba'da asar sampai tenggelam matahari. Yang ketiga adalah sepertiga malam terakhir. Allah SWT mengatakan, Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah kamu dengan memuji Allah sebelum ya terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. Kita awali hidup kita, kita awali hari kita dengan ketaatan dan kita tutup hari kita dengan ketaatan pula. Para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan manusia itu saling bergantian. Ada malaikat yang menjaga di siang hari dan ada malaikat yang menjaga di malam hari. Ablusan. Ketika seorang di waktu subuh dia sholat, malaikat yang berjaga di malam hari tadi akan lapor di hadapan Allah. Ya Allah, saya tinggalkan hambamu ini dalam keadaan dia sedang sholat. Malaikat yang datang pun akan mencatat, ya Allah, ketika saya datang kepada hamba ini sedang sholat. Luar biasa. Dan kebiasaan orang-orang sholih di zaman dahulu, mereka memanfaatkan waktu-waktu yang seperti ini. Enggak lama. Pada subuh sampai terbit matahari. Pada asar sampai tenggelam. Sepertiga malam terakhir. Tidak banyak. Sebagaimana seorang ketika melakukan perjalanan di dunia ini dari satu kota ke kota lain, di tiga waktu ini akan cepat sampai di tujuan tanpa letih pikiran. Demikian pula jika ya roh kita ini menuju ya kehadirat Allah SWT untuk tiga waktu ini, waktu yang sangat istimewa. Seorang ketika dia duduk di tempat sholatnya setelah selesai subuh, setelah subuh dia wirid atau baca Quran atau dia ngaji, kemudian setelah itu dia ketika terbit matahari dan sudah sedikit mulai meninggi, dia sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Lihat luasnya rahmat dari Allah. Orang yang mungkin karena keterbatasan dana gak bisa haji, gak bisa umroh, namun Allah membukakan pintu pahala asal mau. Sholat subuh ya, laki-laki berjamaah, kemudian duduk, duduk saat berzikir, baca Quran sampai terbit matahari. Setelah terbit kurang lebih 10 menit lah, setelah itu sholat dua rakaat. Ini pahalanya seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Secara teori mudah, tapi tinggal prakteknya. Namun tentunya semuanya ya membutuhkan ketulusan dan tekad. Kalau kita ngobrol ngalor ngidul ya sampai 5 jam mampu, kenapa duduk hanya 1 jam setengah kita enggak mampu? Untuk sangu akhirat kita. Padahal kalau kita menghabiskan waktu ya di pos kamling sampai berjam-jam, kita enggak merasa rugi. Nah ini barang sesaat kita mengawali hidup hari kita dengan kebaikan, dan kita juga mengakhiri hari itu dengan kebaikan. Ya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Berkata selain Al-Walid bin Muslim, kana al-Auza'i min al-ibadati ala syai'in ma sami'na bi ahadin atau ma sami'na bi ahadin qawiya 'alaihi. Ma ada 'alaihi zawalun qattu illa qa'imun yusalli. Adalah Al-Auza'i, beliau sangat kuat dalam ibadah. Belum pernah kami mendengar siapapun sekuat dia dalam ibadah. Tidak pernah ya datang kepada dia matahari dalam keadaan lengser ya duhur, kecuali didapatkan dia sedang sholat dari pagi sampai itu. Kalau dia mengatakan mungkin dia itu orang yang kecukupan, kemudian dia enggak punya apa, banyak tanggungan, bisa jadi itu diantaranya. Tapi kesemangatan dia, walaupun kita tentu tidak harus seperti itu, maksudnya setidaknya lah kita memperkenalkan diri kita di hadapan Allah dengan ibadah di siang hari dan di malam hari. Di malam hari kita witir minimalnya satu rakaat. Kurang dari satu rakaat ya enggak witir namanya. Tiga rakaat atau satu rakaat sudah. Di malam kita, kita memperkenalkan kepada Allah. Di siang hari terus salat duha dua rakaat. Agar siang dan malam kita ya memiliki bagian dari ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun sikap takutnya Al-Imam Al-Auza'i kepada Allah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah jilid 10 dari Muhammad ibn Ajlan. Lam ara ahadan ansah lil muslimin min al-Auza'i. Belum pernah saya melihat seorang yang lebih tulus kepada kaum muslimin lebih daripada Al-Auza'i. Berkata yang lainnya, maru ya Al-Auza'i dhahikan muqahkihan qattu. Walaqad ya'idun nasa fala yabqa ahadun fi majlisihi illa baka bi'ainihi wa biqalbihi. Wa ma ra'aynahu yabki fi majlisi qattu. Wa kana idza khala baka hatta yurham. Tidak pernah Al-Auza'i terlihat tertawa terbahak-bahak. Ya. Seolah-olah seorang enggak punya dosa, enggak punya kesalahan. Ya, sehingga dia tertawa lepas terbahak-bahak. Padahal kalau dia tahu berapa banyak dosa yang dia ya pikul. Dan dia pun enggak ngerti kapan kematian datang. Berapa banyak seorang tertawa padahal kematian sudah di atas kepalanya. Sungguh satu saat dia memberi nasihat kepada manusia, memberikan mau'idhah, tidak ada di majelis kecuali nangis. Semuanya menangis. Ya. Tapi tidak pernah kami melihat dia menangis di majelis. Tapi kalau dia sedang sendiri, itu dia menangis. Sampai orang pun iba. Kenapa dia tidak menangis di majelis? Ya, bisa jadi seorang dia menangis pura-pura kalau di hadapan orang. Tapi kalau dia menangis sendiri di gelapnya malam berdoa, mau pamer sama siapa? Mau sama bintang-bintang malam? Ya. Dia menangis ketika sendirian. Ini menunjukkan ketulusan. Ya akhi, wahai saudaraku. Ketika seorang bisa menangis rindu kepada Allah, ya seorang mampu meneteskan air mata karena mengingat dosa yang ia lakukan, ini kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Tapi jangan harap mata ini bisa meneteskan airnya kalau hati itu kaku. Hati itu keras membatu. Kata Ibnu Qayyim, "Idza qasal qalbu qahatatil 'ainu." Jika hati ini keras membatu, maka mata pun menjadi kering, tidak bisa meneteskan air mata. Namun ketika hati ini lunak, lunaknya hati dengan mengingat-ingat dosa, banyak wirid, banyak zikir, hati akan lunak. Hati akan lunak. Kalau sudah lunak, nasihat gampang diserap, membaca ayat, dia fahami, direnungi. Ketika melewati ayat tentang penyebutan sorga, dia pun memohon, ya Allah masukkan aku dalam sorga. Ketika melewati ayat yang dia baca menjelaskan kedahsyatan api neraka, dia pun memohon pada Allah, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Satu saat Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Quran. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, apakah aku akan membaca Al-Quran untuk anda? Padahal Al-Quran diturunkan kepada anda. Kata Rasulullah, aku ingin mendengar Al-Quran dari orang lain. Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ الْآيَةِ. Sebutkan ayat ini, sampai pada ayat ini Nabi mengatakan cukup. Ibnu Mas'ud menoleh kepada Rasulullah, ternyata kedua matanya berlinang. Ya, kata ulama, orang-orang saleh dahulu menganggap kalau tidak ada malam hari, mereka tidak ingin hidup di dunia, karena mereka merasakan malam hari. Di saat sunyi, mereka berdiri menghadap Allah, mereka merasakan kelezatan yang tidak dirasakan oleh orang yang berhura-hura di saat mereka berhura-hura. Kata mereka, laulal lailu lama ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau tidak ada malam, saya sudah bosan hidup. Saya gak main hidup di dunia. Artinya, mereka betul-betul merasakan malam hari yang indah di saat mereka dekat dengan Allah. Di saat umumnya orang terlelap dalam tidur dan mimpinya. Hamba ini berdiri, ya, menengadahkan kedua tangannya. memikirkan nasib dirinya, menyesali dosa dan kesalahannya, tidak terasa air mata pun membasahi pipinya. Tidak terasa subuh telah datang. Seolah-olah dia berada di kebun-kebun yang indah, padahal dia berada di atas ya sajadahnya atau berada di kamarnya sedang berdoa mohon pada Allah. Kedamaian hidup, kesucian hidup hanya dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Walaupun mungkin mereka dari sisi ekonomi biasa, tetapi mereka ketika dekat dengan Allah, maka ketentraman batin betul-betul mereka rasakan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pernah Khalifah Al-Mansur berkirim surat kepada Al-Imamul Auza'i meminta nasihat kepada Al-Auza'i. Lihat ketika ulama dengan umara mereka sama-sama mengetahui peran dan tugasnya masing-masing, maka akan berjalan kehidupan di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Seorang meskipun dia menjadi seorang pemimpin, jangan lupa meminta nasihat dari para ulama. Dan para ulama pun tentunya mereka tulus, tidak mengharapkan apapun, semata-mata memberikan nasihat kepada ya mereka. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Auza'i kepada Khalifah Mansur, fa'alaika bitaqwallah. Wahai Khalifah Al-Mansur, hendaknya Anda senantiasa takwa kepada Allah. Jalankan perintah, jauhi larangan dimanapun Anda berada. Wa tawadu yarfa'kallah. Wahai Khalifah Mansur, bersikap tawaduklah kamu. Rendah hati, niscaya Allah akan angkat kamu. Karena orang yang sombong, orang yang angkuh, jalannya angkuh, ucapannya apa? Sombong. Ini tidak ada orang yang suka. Tidak ada orang yang suka. Orang kalau dia rendah hati, malah akan diangkat oleh Allah. Bersikap rendah hatilah kamu, niscaya Allah akan mengangkatmu. Di hari Allah, rendahkan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang menyombongkan diri di dunia ini, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Allah jadikan tubuh mereka kecil seperti semut, diinjak-injak oleh manusia. Bisa di dunia kepengin dia yang paling gede, dia orang yang paling hebat, ya. Maka justru Allah jadikan mereka sebagai tubuh yang kecil seperti semut yang diinjak-injak oleh manusia di padang mahsyar. Tidak ada yang suka dengan orang yang angkuh dan sombong. Dan nasib mereka sangat mengenaskan. Ini penting disampaikan kepada penguasa, karena terkadang dengan kekuasaan orang itu sombong. Diingatkan. Jadi betul-betul nasihatnya itu mengena. Bukan basa-basi, bukan ya dekat dengan penguasa untuk ya mendapatkan kedudukan atau mendapatkan harta, tidak. Betul-betul tulus. Ini pimpinan umat. Ini penguasa yang kalau penguasa baik, insya Allah rakyatnya akan baik. Maka dia pun nasihatnya betul-betul tulus. Ketahuilah wahai Khalifah Mansur, sisi kekerabatan kamu dengan Rasulullah. Masih kerabatnya Rasulullah, Khalifah Mansur itu. Tidaklah menambahkan kecuali hak Allah semakin besar. Sehingga seorang jangan kemudian membanggakan saya ini keturunan Rasul. Justru kalau seorang itu masih ada nasab yang menyambung pada Rasul, maka dia harus semakin bisa menjadi teladan. Kewajiban dia semakin berat, karena dia akan membawa nama baik keluarga. Nama baik nasab terah keturunan, bukan malah dijadikan sebagai ajang untuk memeras orang. Saya keturunan Nabi, ya, dari fulan-fulan-fulan, ya, untuk minta-minta ke toko-toko. Enggak dikasih kualat kamu. La haula wala quwata illa billah. Bukan itu. Kalau orang mengaku keturunan Nabi, hendaklah ngikuti Nabi. Kalau orang mengaku masih dekat keturunan dengan Nabi, maka ya hendaklah dia menjaga. Karena jangan sampai seorang mengaku-ngaku keturunan Nabi, ya, atau nasabnya dekat dengan Nabi, sementara dia sendiri, ya, tidak menjalankan perintah Allah, atau bahkan menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit nanti badan isya. Allah ta'ala alamu. Soab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.